tangkaplah hanya mimpi belaka. Janganlah kau tangisi perpisahan ini, tak pernah kau sesali yang tengah terjadi. Walaupun aku masih ingin bersamamu, tapi takdir membuat diri kita berpisah. Janganlah kau tangisi perpisahan ini, tak pernah kau sesali yang telah terjadi. Sesali yang telah terjadi.